Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalum kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan atas nikmatnya pada kali ini insyaAllah ta'ala kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yang telah kita kaji dan kita baca sebagiannya, dan beberapa kesimpulan yang telah kita kaji terkait beberapa pelajaran yang telah kita kaji dari kitab ini adalah, yang pertama, beliau telah menerangkan kepada kita prinsip dalam beragama, yaitu kewajiban mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau juga telah menerangkan kepada kita wajibnya berpegang teguh di atas as-sunnah dan pahitnya hal tersebut serta keasingan sunnah. Yang ketiga, beliau telah menerangkan kepada kita akibat buruk bahaya menyelisihi manhaj salaf, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang keempat, beliau telah menerangkan kepada kita tercelanya perbuatan bid'ah beserta definisinya, definisi bid'ah dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta ucapan ulama salaf yang mencela perbuatan bid'ah. Kemudian yang kelima, beliau telah menjawab syubhat sebagian orang yang gagal faham dalam memahami permasalahan bid'ah, sehingga mereka membagikan ada bid'ah yang dhalalah dan ada bid'ah yang hasanah. Maka telah kita simak jawaban dari beliau terkait dalil-dalil yang digunakan bahwa adanya bid'ah yang hasanah. Dan alhamdulillah telah kita simak jawaban beliau yang sangat jelas dan gamblang. Berikut ini kata penulis rahimahullah ta'ala, fasl taqsimul bid'ahi ila khamsati aqsam warraddu alaih. Pasal bahwa bid'ah itu terbagi menjadi lima. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, dan ada yang makruh. Warraddu alaih, dan bantahannya. Ini judul bab, ya. Artinya jangan judul bab ini dijadikan, diambil kesimpulan bahwa Imam Syatibi berpendapat bid'ah itu terbagi menjadi lima hukum. Beliau ingin membantah orang yang mengeluarkan statement bahwa bid'ah itu ada lima, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang muharram. Ini akan beliau bantah sekarang bahwa ini pembagian yang tidak benar. Karena sebagian orang ada yang menukilkan hal yang seperti ini, bahwa Imam Syatibi sendiri membagikan bahwa bid'ah itu ada lima. Ya, ketika saya khutbah Jumat di sebuah tempat menerangkan kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan tercelanya perbuatan bid'ah, saya nukilkan ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf. Setelah itu ada yang WA saya bahwa tidak semua bid'ah itu has mubalalah. Imam Syatibi saja dalam kitabnya Al-I'tisam menyatakan bid'ah itu terbagi menjadi lima. Ini kan keliru dalam menukilkan ucapan para ulama, padahal jelas judulnya kata beliau taqsimul bid'ah ila khamsati aqsam warraddi alaih. Mungkin yang meng-screenshot enggak paham bahasa Arabnya. Pembagian bid'ah menjadi lima dan bantahannya, judulnya ya. Maka kata beliau, Wa mimma yuridu fi hadzal mawdhi' anna al ulama qassamu al bid'a bi aqsamin ahkam al syari'ah al khamsah wa lam ya'duha qisman wahidan madhmuman faj'alu minha ma huwa wajibun wa mandubun wa mubahun wa makruhun wa muharram. Kata beliau, dari hal yang mesti kita jawab, kita kritik, kita bantah dalam pembahasan ini, di mana ada istilah dari sebagian ulama bahwa bid'ah itu, mereka membagikan bid'ah itu dengan hukum syariat terkait masalah ahkam yang lima. Mereka tidak menjadikan bid'ah itu hanya satu macam saja, bahwa semua bid'ah itu sesat atau tercela. Sehingga ada yang wajib, ada yang mandub, sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Maka kata beliau, wali jawab. Jawaban untuk pembagian ini, an hadza taqsim amrun mukhtara'. Pembagian bid'ah menjadi lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan muharram, ini adalah pembagian mukhtara', yang diada-adakan, yang baru, yang tidak dikenal di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. La yadulu alaihi dalilun syar'i, yang tidak ditunjukkan oleh dalil agama ini dari Al-Quran dan hadis. Bal huwa fi nafsihi mutadafi', bahkan pembagian bid'ah menjadi lima seperti ini kontradiksi, pembagian yang kontradiksi. Lianna min haqiqatil bid'ahi, lianna min haqiqatil bid'ati alla yadulla alaihi alaiha dalilun syar'i la min nususi syara' wa la min qawaidi. Karena yang namanya bid'ah, ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil syar'i, baik nas langsung dari syariat ini atau diambil dari kaedah-kaedah umum. Sedangkan definisi wajib, sesuatu yang ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkannya atau mencela orang yang tidak mau melakukannya. Sedangkan bid'ah dari definisinya saja sudah tidak mungkin digolongkan kepada salah satu atau dikatakan wajib atau sunnah. Karena kalau wajib, ada dalil, sebuah ibadah, amalan dikatakan wajib karena ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan amalan itu. Atau bunyinya bukan perintah, tetapi celaan terhadap orang yang tidak mau melakukannya. Sedangkan bid'ah, dia suatu ibadah yang tidak ada dan dalil. Bagaimana digolongkan bisa ada bid'ah yang wajib? Dari sisi definisi bid'ah saja, ya, ini sudah tidak bisa digolongkan kepada hukum yang wajib atau sunnah. Karena kalau amalan sunnah itu adalah semua amalan yang ada anjuran dari Nabi SAW, baik dari sisi ucapan beliau seperti tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atin, apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat dulu. Atau perbuatan beliau, ucapannya tidak, tetapi perbuatannya Nabi SAW. Sedangkan bid'ah dari sisi definisinya saja tidak bisa digolongkan kepada amalan yang sunnah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, iz lau kana hunaka ma yadullu minas syar'i ala wujubin au nadbin au ibahatin lama kana thamma bid'ah. Karena kalau ada dalil yang menerangkan bahwa suatu amalan itu wajib atau suatu amalan itu sunnah atau suatu amalan itu boleh, maka itu namanya bukan bid'ah. Tidak dinamakan bid'ah yang wajib, tidak dinamakan bid'ah yang sunnah, tidak dinamakan bid'ah yang mubah. Tetapi itu dikatakan amalan yang wajib, amalan yang sunnah, atau amalan yang mubah. Nah. Wala kana al-amalu dakhilan fi umumi al-a'mali al-umuri biha aw al-mukhayyara biha. Maka amalan tersebut menjadi wajib dilakukan atau dianjurkan. Atau kalau dia mubah, maka dikatakan mukhayyar fiha. Dia boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Faljam'u baina 'adi tilka al-ashya' bid'an wa baina kauni al-adilla tadulu 'ala wujubiha aw nadbiha aw ibahatun jam'un baina mutanafiyain. Maka menyatakan amalan yang ada dalilnya bahwa dia wajib atau sunnah atau mubah, kemudian di sisi lain dia dinamakan bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, ini dari sisi penamaan saja sudah kontradiksi. Bagaimana sifat bid'ah diberikan kepada suatu amalan yang sudah ada perintah dari Al-Quran dan hadis? Bagaimana kalimat bid'ah itu diberikan kepada suatu amalan yang sudah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk sebuah amalan yang sudah ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis menerangkan kebolehannya. Dari sisi pembagiannya saja ini sudah kontradiksi, kata Syekh. Bertolak belakang. Naam. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Ammal makruhu minha wal muharram fa musallam min jihati kauniha bid'an la min jihati ukhra." Adapun kalau dikatakan bid'ah ada yang makruh dan ada yang muharram, maka ini bisa diterima dari sisi definisinya saja. Karena makruh sesuatu yang dibenci, muharram sesuatu yang dilarang, dan sesuatu yang dilarang itu pasti dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Dan asal penggunaan kalimat makruh dalam Al-Quran dan hadis adalah untuk sesuatu yang dilarang. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yakrahu lakum salatan." Allah memakruhkan untuk kalian tiga hal. Di antaranya Nabi sebutkan wadul banat, menanamkan anak perempuan hidup-hidup. Kalau kita ikuti definisi makruh dengan istilah yang dipahami keumuman manusia, berarti menguburkan anak perempuan hidup-hidup sekadar makruh. Kalau dilakukan dibenci, kalau tidak dilakukan tidak mengapa. Juga dalam surat Al-Isra, setelah Allah menyebutkan keharaman zina, membunuh jiwa, memakan harta anak yatim, ya, bersikap tanpa ilmu, bersikap curang dalam timbangan, kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua hal-hal tersebut di sisi Rabbmu kejelekan yang dibenci, yang makruha. Demikian juga dalam surat Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah memakruhkan untuk kalian kefasikan dan kemaksiatan. Ini menerangkan kepada kita bahwa istilah makruh pada asal penggunaan dalam Al-Quran dan hadis untuk sesuatu yang terlarang. Nah, tapi kata beliau, andai kata bid'ah itu dikatakan makruh, ada yang muharram, maka dari sisi ini mungkin benar. Idh law dalla dalilun ala man'i amrin aw karahati lam yathbut dhalika kaunihi bid'ah. كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. Walaupun kalau dikaji lebih rinci, suatu amalan, suatu perbuatan yang sudah ada larangan, menyatakan ya suatu dalil atau dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa amalan itu dilarang atau haram, itu tidak dinamakan bid'ah sebenarnya, itu dinamakan maksiat. Kalau sudah ada larangannya, itu namanya maksiat, bukan bid'ah. Karena definisi bid'ah adalah suatu ibadah yang menyerupai cara-cara syar'i, tetapi tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat dan Nabi. Kalau suatu perbuatan dikatakan ada larangannya, itu tidak dinamakan maksiat bid'ah yang haram, tetapi itu dinamakan maksiat. Jelas ya? Maka kata Syekh, pembagian bid'ah menjadi lima ini dari sisi pembagian itu sendiri sudah kontradiksi. Kemudian kata beliau, wa amma qismul mandubi falaysa minal bid'i bihalin. Kalau dikatakan bid'ah itu ada yang sunnah, maka kata beliau, andai kata betul, maka itu bukan bid'ah berarti. Berarti itu tidak dinamakan bid'ah. Kalau dikatakan ada yang sunnah, maka berarti nama bid'ah pun tidak boleh diberikan kepada amalan itu. Kalau dikatakan amalan itu sunnah, kemudian dikatakan bid'ah, ini enggak bisa dikatakan bid'ah yang sunnah, karena ini dua kalimat yang kontradiksi. Andai kata itu amalan ada tuntunan dari Nabi, maka tidak dinamakan bid'ah sama sekali. Kenapa? Kata beliau, wa tabyinu dhalika bin nazar ila al-amthilati allati musila laha bi salati tarawih ramadhan jama'atan fil masjid faqad qama biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid wajtama'a an-nasu khalfah. Karena kata beliau, kalau kita melihat kepada contoh-contoh yang disampaikan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, itu bisa kita katakan bahwa itu bukan bid'ah sama sekali. Seperti sebagai contoh yang mereka sebutkan, salat tarawih di bulan Ramadan secara jamaah di masjid. Kata beliau, ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi telah melakukan di masjid secara berjamaah. Para sahabat bermakmum di belakang beliau. Tetapi setelah itu beliau tinggalkan, khawatir akan diwajibkan kepada manusia. maka tidak tepat dikatakan ini bid'ah yang sunnah. Justru itu sunnah 100%. Itu sunnah 100%. Tidak dapat dikatakan sebagai bid'ah yang sunnah. Karena itu sudah ada anjuran, tuntunan dari Nabi. Nabi melakukannya secara berjamaah. Di belakangnya ada para sahabat bermakmum di belakang beliau. Hanya saja beliau lakukan hanya beberapa malam, khawatir akan diwajibkan kepada manusia. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika zaman wahyu telah putus, telah sempurna, telah selesai, maka beliau kembali menghidupkannya setelah sebelumnya ditinggalkan oleh Nabi dan juga oleh Abu Bakar yang tersibukkan dengan peperangan Ahlu Riddah dan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Maka kata beliau, fa in qila, kalau ada yang berkata, faqad sammaha Umar radhiyallahu anhu bid'atan wa hasanah. Lalu kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan itu bid'ah yang hasanah? Di mana beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka kita jawab dengan beberapa jawaban ya. Kata Syekh, atau sebelum ini kita bacakan syubhat tadi, wa idza thabata bid'ah mustahsana fi syara' thabata mutlaqul ihtil al istihsan fil bid'ah. Kalau demikian berarti Umar menganggap ini bid'ah yang baik. Kalau demikian berarti ada bid'ah yang baik secara umum. Maka jawabannya kata Imam Asy-Syatibi, innama sammaha bid'atan bi'tibari zahiril hal min haythu tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattafaqa an lam takun fi zamani Abi Bakar radhiyallahu an la anha bid'atun fil ma'na faman sammaha bid'atan bihadha al-i'tibar fala mushaha fil asami wa 'inda dhalika fala yajuzu an yustadalla biha 'ala jawazi al-ibtida' fil ma'na al-mutakallam fihi. Ini bahasa yang sangat ilmiah dari Imam Asy-Syatibi. Kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menamakan ibadah tersebut, salat tarawih berjamaah, sebagai bid'ah, bukan karena itu ibadah belum pernah ada di masa Nabi, tetapi beliau menamakannya menurut kondisi yang nampak di masa itu. Di masa Nabi tidak dilakukan secara terus-menerus sebulan penuh. Kemudian di masa Abu Bakar juga tidak. Kemudian di masa beliau dilakukan karena zaman wahyu telah selesai dan kaum muslimin memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka beliau menamakan bidah dari sisi ini, bukan dari sisi karena ibadah itu belum ada tuntunan dari Nabi, tetapi karena di masa Nabi sempat dia vakum setelah dilakukan sebelumnya. Di masa Abu Bakar juga vakum, kemudian kembali dihidupkan. Maka beliau menamakan dari sisi ini adalah bidah yang baik. Artinya andai kata ada bidah yang nikmat, maka inilah bidah yang nikmat. Kenapa? Karena dia adalah sebuah ibadah yang sudah ada tuntunan dari Nabi, tetapi sekian lama tidak dikerjakan, kemudian datang masa, suatu masa yang kembali menghidupkan ibadah tersebut. Jelas ya? Cuma dari sisi ini. Sehingga kata beliau, kalau maksudnya seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengistilahkan demikian dari sisi etimologi saja, dari sisi bahasa saja. Maka ini tidak dapat dijadikan dalil bolehnya melakukan bid'ah secara umum, secara makna di dalam masalah agama. Ini tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya melakukan bid'ah ibadah-ibadah baru yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi. Jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau jawaban dari Imam Syatibi terkait ucapan Umar bin Khattab yang dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang ada bid'ah yang hasanah, ini ada beberapa jawaban yang dapat dijawab. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Ini bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Beliau tidak menyatakan bid'ah yang ini adalah bid'ah yang hasanah. Satu. Beliau juga tidak menyatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Beliau juga tidak menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Keempat, Umar tidak menyatakan bahwa bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Jelas ya? Tetapi beliau hanya menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat adalah ini. Yang ini ditunjukkan kepada suatu ibadah yang sedang dilakukan. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ini oleh Umar? Maka telah diterangkan oleh Imam Syatibi tadi. bahwa yang dimaksud dengan ini adalah salat tarawih berjamaah. Pertanyaan berikutnya, apakah salat tarawih ini tidak ada di masa Nabi, tidak ada dalil yang menganjurkannya sampai datang Umar mencetusnya dengan ra'yu beliau, atau memang sudah ada dalilnya sebelumnya? Jawabannya jamaah, sudah ada sebelumnya. Nabi melakukannya berturut-turut 3 malam. Kemudian Nabi tidak lagi melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafah beliau, di masa wahyu telah selesai, di masa sudah jauh dengan wahyu, tidak ada lagi kekhawatiran manusia akan menganggap itu sebuah kewajiban. Maka beliau menerapkan menghidupkannya kembali. Maka dari sisi mana dalil ini dijadikan untuk bolehnya melakukan bid'ah dalam masalah agama? Baik, sekarang kita terapkan kepada ibadah-ibadah yang andai kata dikatakan itu bid'ah hasanah. Kita tanyakan kepada orang tersebut, apakah ibadah tersebut pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali, kemudian vakum, kemudian dilanjutkan lagi oleh salah satu dari khulafa ar-rasyidun? Ya. Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kalau dikatakan tidak, berarti tidak bisa dianalogikan kepada ucapan Umar. Ucapan Umar untuk suatu ibadah yang memang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sama. Hanya saja beliau tidak terus melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada manusia. Kalau jawabannya tidak, maka kita katakan agama telah sempurna. Allah melarang kita untuk menciptakan suatu ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan itu bentuk adab kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan sebagai bentuk kekakuan dan bukan sebagai bentuk ekstrim dalam beragama sebagaimana yang dituduh. Melarang manusia untuk melakukan bidah ini bentuk akhlak adab kita untuk agama kita, bukan sebagai bentuk suka memfonis-fonis manusia ke dalam neraka sebagaimana yang dituduh oleh orang yang gagal faham. Itu bentuk adab kita kepada Allah. Seruan kita agar tidak membuat bid'ah itu maknanya adalah seruan kita kepada manusia agar mereka beradab dengan Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Karena akan melakukan suatu ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, berarti dia telah menjadikan pendapatnya, ra'yunya sebagai sumber dalil dalam beragama, dan itu terlarang dalam agama kita. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Bukankah ini bentuk melangkahi Allah? Kita melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi, dari Rasul, dari Al-Quran, dan tidak ada dari para sahabat Nabi yang melakukannya. Bukankah itu bentuk melangkahi Allah dan Rasulnya? Kata para ulama, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan menyuruh manusia untuk beribadah mengikuti tuntunan Nabi dan tidak melakukan bidah, itu bentuk merealisasikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena merupakan konsekuensi anna Muhammadan Rasulullah adalah alla yu'badallah illa bima syara', agar seorang itu tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, waktunya, tempatnya, caranya dan jumlahnya, fahuwa rad, maka amalan itu akan tertolak. Itu hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan secara tidak langsung kita telah menuduh bahwa ada sebuah kebaikan suatu ibadah yang Nabi belum menyampaikannya. Buktinya itu ibadah enggak ada di masa beliau. 23 tahun beliau berdakwah, itu ibadah enggak ada di masa beliau, tidak dilakukan oleh beliau. Berarti banyak pertanyaan yang timbul di balik itu. Apa ini nanti tidak disampaikan oleh Nabi? Kalau dikatakan tidak telah disampaikan, pertanyaan kedua, kenapa tidak ada riwayat sahih dalam hal itu? Apakah para sahabat Nabi lupa menyampaikannya? Kalau dikatakan Nabi tidak menyampaikannya, kenapa Nabi tidak menyampaikannya? Lupa atau sengaja? Kalau sengaja, berarti Nabi kita na'udzubillah min dzalik berkhianat terhadap perintah Allah, balligh ma unzila ilaik, sampaikan seluruh isi agama Allah kepada manusia. Kalau dikatakan lupa, Nabi manusia, tetapi Rabb Nabi tidak lupa, wa ma kana rabbuka nasi. Nasiya. Apa makna firman Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Dan apa arti dari firman Allah Jalla wa Ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat turun di Haji Wada pada hari Jumat dan Nabi sedang wukuf di Arafah. 80 hari setelah ayat ini nak turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah dan tidak ada lagi pembahasan al-halal wal haram setelah ayat ini turun. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah taala menyatakan, "Ma lam yakun yauma idzin dina, falaysa yaumana hadza dina." Sesuatu yang itu tidak bukan bagian dari agama di masa Nabi dan para sahabatnya, maka di masa ini itu bukan bagian dari agama pula. Itu di masa Imam Malik abad kedua. Dan Imam Syafi'i sendiri menyatakan, "Man istahsana faqad syarra'." Orang yang beragama, beribadah dengan alasan yang penting tujuannya baik, pasti dia akan membuat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama dahulu menyatakan, "Ma min mabtudi'atil bid'atu illa faqad umitat bihi sunnah, biha sunnah." Tidaklah ada sebuah bid'ah yang dibuat melainkan di situ ada sunnah Nabi yang telah dimatikan. Itu konsekuensi dari bid'ah. Tidaklah ada sebuah bid'ah yang dibuat melainkan ada satu sunnah Nabi yang dimatikan di situ. Sebagai contoh misalkan, sebagai contoh yang sering kita contohkan, misalkan setelah salat lima waktu, kalau kita membuka seluruh kitab hadis, seluruh kitab fikih dari berbagai madhab, bahwa Nabi membaca setelah salam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali. Setelah itu Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا ولا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali, alhamdulillah 33 kali atau 11 kali, Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, dan pada salat maghrib dan isya 3 kul yang masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, sekarang ketika dilakukan Al-Fatihah, yang dibaca Al-Fatihah wa rahmatullah atau salawatan kepada Nabi, otomatis kontek-kontek yang dari Nabi tadi telah diabaikan, telah dimatikan. Ini kenapa para ulama bersungguh-sungguh berbicara tentang bahaya bidah. Ini sebabnya. Karena kalau dibiarkan berarti membiarkan umat ini mematikan sunnah Nabi. Membiarkan umat ini beradab buruk, tidak beretika kepada Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Makanya para ulama senantiasa membahas itu, dan itu sebab turunnya malapetaka dari Allah. Tatkala syariat Allah diabaikan, kemudian mereka membuat syariat sendiri dengan ra'yu mereka. Inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, walayantazi'uha ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan yang menimpa kalian itu tidak akan pernah diangkat oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukanlah membahas bid'ah itu artinya kita sibuk memfonis-fonis manusia neraka, neraka, neraka. Individu manusia bukan urusan kita. Neraka syurga adalah masalah ghaib. Kita pun yang berbicara tentang bahaya bid'ah pun tidak ada dalil dari hadis dan ayat menyebutkan dia pasti masuk syurga atau selepas dimasuk dari neraka. Tetapi ini semuanya dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tetapi ini semuanya demi merealisasikan makna la ilaha illallah dan makna anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang diutus oleh Allah, tetapi kita beribadah tidak mengikuti tuntunan beliau, tidak mengikuti ajaran beliau, justru kita mengikuti hawa nafsu kita, ra'yu kita dengan alasan yang penting ini kan baik. Kita kemanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kedudukan beliau dalam agama ini kalau demikian? Ini maksudnya. Nah, kemudian kita selesaikan sampai syuruk atau bagaimana? Karena syuruk sekarang agak lambat. Jam 7 kurang berapa? Kurang 5 ya syuruk. Anda tidak mau memberat-beratkan. Yassiru wa la tu'assiru kata dia. Mudahkan, jangan menyulitkan. Tapi kalau jamaah maunya selesai sampai syuruk, tapi jangan sampai kidang asam lambung enggak, tak lalu. Kiban, nunggu syuruk atau tidak? Anda ikut jamaah. Ikut yang paling ramai, demokrasi. Sampai syuruk kita urung duha masjid. Ya yang duha, urung duha kiban dah pereh sampai syuruk. Baik pereh syuruk. Urung duha ke pegah syuruk, nak muda apa ikut urung duha. Ha, urung duha muda ikut pereh belum muda. Tapi karena memang tanggung, jujur saya jamaah, kalau bukan ada kajian syuruk itu sulit kali dijaga. Betul enggak? Apalagi kalau bukan Sabtu Ahad, ya kan? Ya, kalau bukan Sabtu Ahad, sudah sibuk ngantar anak istri ya sekolah. Memang kesempatan Sabtu Ahad kajian pada subuh Sabtu Ahad itu untuk menjadi salah satu keutamanya kita dapat menjaga salat syuruk yang keutamanya seperti haji dan umrah. Coba kalau enggak ada kajian walaupun hari Ahad, antum duduk di masjid sendirian, enggak ada kajian, nunggu syuruk bisa enggak? Ha, pulau orang dai wace, kaita mengatai hai bagah baju kamu kabih dua boh tapo cane yo. Ya nak cerita ibda ipreh pulang ke idam bang telpon hai baga pacu kamu kam sapa ino manduma kata boglah tapo abi kupi ya nak cerita idam mas. Maka dengan ada kajian seperti ini insyaallah taala kita dapat menjaga dua rakaat sunnah syuruk yang keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti haji dan umrah dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berikut ini kata beliau kullu al-babur rabi' fasal yang keempat fi ma'khadi ahli al-bid'ah wal istidlal. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita cara ahlul bid'ah dalam ya mengambil dalil untuk ritual-ritual bid'ah mereka. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui kata beliau innama yutl falai innama yutla'u kata beliau inna lafza ahlil ahwa wa ibarat ahli bidah kalimat ahlul ahwa ahlul bidah innama tutlaqu haqiqatu ala alladhina btada'uha itu diberikan kepada orang yang mencetus bidah, yang mencetus bidah mereka yang disebut dengan ahlul ahwa dan bidah. Wa qaddamu fiha syari'atul hawa bil istinbati wan nasr laha itu orang-orang yang beribadah dengan hawa nafsu kemudian mencari dalil-dalil untuk membenarkan ibadah yang mereka bangun di atas ra'yu dan hawa nafsu mereka. Kalaf di ahli sunnah sebagaimana kalimat ahli sunnah innama yutlaqu ala nasriha untuk orang-orang yang membela sunnah mengamalkannya wa ala man istanbata ala fiqhiha untuk orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum darinya wal hamina li dhamariha dan orang-orang yang menjaga dari kehancurannya fala yutlaqu ala al awam lafdhu ahli al ahwa maka orang awam yang melakukan bidah tidak dinamakan ahlul bidah. Tidak dinamakan ahlul ahwa karena mereka sedar mengikuti melakukannya tanpa ilmu. Mereka anggap itu adalah sebuah ibadah. Tetapi yang dikatakan ahlul bidah adalah pencetusnya, penyerunya. Jelas ya? Kata beliau, kullu kharijin 'ani sunnah mimman yad'i adkhula fiha la budda min takallufi fil istidlali bi adillatiha ala khusumati mas'ala khususati masailihim wa illa kadzaba itrahuha da'wahum bal kullu mubtadi'in min hadhihi al-ummati yad'i annahu sahibus sunnah duna man khalafahu min al-firaq. Kata beliau, seluruh orang yang beribadah berprinsip keluar dari jalur sunnah. As-sunnah dalam bahasa ulama adalah beragama mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dia sinonim dari kata mukmin. Seluruh orang yang beragama mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka dia dinamakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu tidak ada kartu keanggotaan. Yang ikut kajian ini ahlus sunnah, yang enggak ikut kajian ini bukan ahlus sunnah. Yang ngaji sama ustaz ini pasti ahlus sunnah, yang bukan sama ustaz itu bukan ahlus sunnah. Yang masuk partai ini ahlus sunnah, yang bukan partai itu bukan ahlus sunnah. Yang organisasi ini ahlus sunnah, yang bukan organisasi itu bukan ahlus sunnah. Bukan begitu definisi ahlus sunnah. Ahlus sunnah sinonim dari kata mukmin dan muslim. Siapa yang berislam, beriman, mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, dia dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kartu keanggotaan Ahlus Sunnah itu. Ya, siapa pimpinan mereka? Pimpinan pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pimpinan pusat mereka adalah Bapak Jokowi dan jajarannya untuk saat ini, selama masih menjabat sebagai presiden. Ya. Apa dasar mereka dalam beragama? Dasar mereka dalam beragama adalah Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat nabinya. Itu dasar mereka. Berapa anggota mereka tidak terhitung dan tak terhingga. Sehingga tidak ada pimpinan yang tu Ahlus Sunnah ini. Kalau Ahlus Sunnah tahun ini 2019 harus pilih nomor 3, jangan nomor 4. Atau nomor 4, jangan nomor 3. Itu salah satu dari makna-makna hizbiyah yang telah mengkapling-kaplingkan kebenaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang bisa memaksa mereka dalam beragama kecuali Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada ketua pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara organisasi. Ya. Yang pulang dari Yaman harus ikut fatwa ulama Yaman, enggak boleh ikut fatwa ulama Saudi. Yang pulang dari Saudi harus ikut fatwa ulama Saudi, enggak boleh dari Yaman. Enggak ada seperti itu. Semua katanya kata seperti Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang mesti dibuang kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Tidak ada doktrin tanpa dalil. Doktrin hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Setiap ucapan ulama, siapapun dia, ulama dari manapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, yurad, ditolak, tidak bisa diterima. Ya, walaupun menghafal puluhan ribu hadis Nabi, apalagi bukan ulama, apalagi kalau dia da'i kesyirikan dan da'i kebid'ahan dan membohong-bohongi masyarakat. Amalan yang bid'ah dinamakan sunnah, suatu ritual yang itu bid'ah dinamakan ritual islami, lebih lagi untuk tidak diambil ucapannya, apalagi kalau dia pencela sahabat Nabi SAW. Nah, mencela Jabir radhiyallahu anhu dan sahabat atau sahabat yang lainnya seperti kaum Syiah. Kata beliau, semua orang yang keluar dari jalur sunnah, dari orang-orang yang mengaku di atas sunnah, tetapi dia mengaku di atas sunnah, labudda lahum min takallufi fil istidlal. Pasti dia akan mencari-cari dalil dan memaksa dalil untuk membenarkan ibadah atau prinsipnya itu. Bahkan kata beliau, setiap ahlul bidah pasti dia mengaku sebagai ahlus sunnah. Bahkan dia akan menyatakan orang selain dia di luar kelompoknya, dia bukan ahlus sunnah. Kemudian kata beliau, sebab mereka memaksa dalil untuk membenarkan kebid'ahan mereka ada dua. Yang pertama, karena tidak kokohnya keilmuan mereka dalam memahami bahasa Arab, dalam memahami ilmu agami, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan kaidah fikih. Ya. Yang kedua, karena ingin membuat fitnah. Idza btada'a ibtigha'i, idza taba'a ibtigha'al fitnah. Hawa nafsu ingin memunculkan fitnah, seperti ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu yang pernah kita lewati sebelumnya. Kata beliau, suatu saat ketika ada orang yang dia menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, dia menyampaikan Al-Qur'an dan hadis, mengajak manusia untuk beribadah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dia melihat kok sedikit orang yang mengikuti dia, maka dia pun berinisiatif untuk melakukan suatu bidah agar orang senang dan banyak mengikuti dia, maka dia pun melakukannya. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan apa yang beliau ucapkan rupanya benar adanya. Ya, sebagian orang enggak merasa manis beribadah dengan cara-cara sunnah. Ya. Kalau dia mengajak orang untuk beribadah dengan sesuai dengan sunnah Nabi, khawatir jamaah enggak akan mengikuti dia. Supaya tapubut bid'ah-bid'ah baca, supaya menyum, supaya manis, supaya nampak komplit. Contohnya apa jemaah? Contohnya umroh, bisa kita saksikan. Dari seluruh 7 tawaf dalam Islam, tidak ada doa khusus setiap tawaf, kecuali antara Hajar Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Zikir khususnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika bertemu dengan Hajar Aswad, dicium. Kalau enggak mampu diusap dengan tangan, kemudian dicium tangannya. Kalau enggak dari jauh, bismillah Allahu akbar. Tok itu. 7 kali hanya itu yang khusus. Selain dari itu silakan sambil baca Al-Qur'an, saling merzikir-zikir yang lainnya. Tidak ada zikir khusus. Sekarang kita lihat. Ya. Kalau dia terapkan seperti itu, ini nampaknya kayak kurang mantap umroh ini. Kurang sempurna. Dibuat diciptakan doa-doa yang banyak dengan buku yang sangat tebal. Sehingga jamaah mengira mantap ada ja umroh ngengayan. Jahit hat doa, puas itu. Apa maknanya itu berarti? Enggak puas dengan sunnah Nabi, lebih puas dengan bid'ah. Ya kan? Berarti kan lebih puas dengan cara bid'ah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang takut dia kalau tidak membuat bid'ah zikir-zikir khusus setelah setiap tawaf, nanti khawatir jamaah akan protes. Karena melihat di sana ada jamaah-jamaah yang doanya cukup banyak, masa kita doanya cuma sedikit ustaz? Hana menyum tang lagi yo. Mendekam belum berdoa baca. Subhanallah. Demikian juga contohnya setelah solat lima waktu. Sebagian orang kalau tidak al-Fatihah warahmatullah, tidak selawatan, hana menyum. Kiban datang bayang ini. Mungkin selawat dan ke Nabi. Hana menyum sagai datang bayang ini. Subhanallah. Ini ucapan apa maknanya? Tidak menyum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalil dari Al-Qur'an dan ucapan sahabat tabi'in tabi'in, empat mazhab sekaligus. Coba sebutkan, mazhab mana yang baca Al-Fatihah setelah solat lima waktu? Mazhab mana yang baca salawatan setelah solat lima waktu? Dari empat mazhab, satu pun mazhab tidak ada. Apalagi dengan suara yang keras dipimpin oleh seorang imam. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa andai kata dia baca sendiri, suaranya sendiri keras tanpa dipimpin orang lain, lebih baik jangan. Cukup dia sir, dia dengar sendiri saja. Itu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Coba lihat akibat bid'ah. Yang pertama, sunnah Nabi sudah dimatikan. Zikir-zikir yang dipraktek oleh Nabi tadi otomatis jadi mati gara-gara membaca konteks yang bukan dari Nabi. Kedua, otomatis yang kedua, perasaan jadi rusak. Begitu dia sholat di masjid yang mereka berzikir dengan suara yang pelan dan konteks zikir ya, yang dibacakan oleh Nabi, akan ada ucapan yang keluar, hana menyum. Gurad had awanya, kibai temai, mimis laut dan ke Nabi. Ini akibatnya jamaah. Akibat bid'ah. Demikian juga umroh tadi. Hana menyum sagai tu umroh. Hana tak leh doa. Bahaya orang yang pahit ajak umroh dengan ustaz lain. Cukup tebal-tebal buku. Cukup tebal-tebal bukunya. Cukup banyak doanya. Hana tak depa-depa pergi baca lagi. Tapi kita yang ikut tahmin kan madam. Ini jamaah. Akibat buruk dari bid'ah. Ya. Akibat buruk dari bid'ah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غير من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. Kata beliau, saya terjemahkan, banyak engkau lihat dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh berdalil ya untuk membenarkan ibadah yang mereka lakukan dengan dalil-dalil yang dhaif atau dalilnya sahih, tetapi dia tidak mempertemukan dalil sahih itu dengan dalil-dalil lainnya yang dapat mendukung dia memahami itu dengan pemahaman yang dalil, dengan pemahaman yang benar. Atau dia tidak mengambil dalil, mempertemukan dengan dalil-dalil lain yang sebenarnya kalau dia mengambil dalil lain akan melahirkan, menyimpulkan untuknya sebuah pemahaman, kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang dia ambil selama ini. Ini kaidah umum, nanti akan beliau sebutkan satu persatu secara rinci. Maka kata beliau, وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض. Tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku berilmu berprinsip seperti ini dalam beragama, mengambil satu dalil, dalil yang enggak sahih atau dalil yang sahih tapi pemahaman yang keliru. Ya, sebab kelirunya dia tidak menggabungkan dengan dalil-dalil lain. Yang apabila dia mempertemukan dalil ini dengan dalil-dalil lain, dia akan mengambil sebuah kesimpulan yang benar atau suatu kesimpulan yang justru bertentangan dengan kesimpulan dia selama ini. Bahkan dia akan mengeluarkan fatwa dengan pemahaman tersebut. Ya. Apalagi kalau ada tujuan tertentu, kata Syekh, idza kana lahu fihi ghardun, ada tujuan tertentu, walaysa hadza min sya'ni rasikhin. ini bukanlah ya prinsip mereka ulama yang kokoh ilmunya dalam beragama. Wa innama huwa syamman sya'nu man istajana talaban lil makhraj fi da'wah. Itu adalah cara orang-orang yang tergesa-gesa dalam beragama untuk bisa membenarkan seruannya. Berikut ini kata beliau, bayanu turiq ahli zaiq. Sebelum saya baca ini sebagai contoh. Misalkan ada sebuah ayat atau hadis yang umum, yang mana ayat dan hadis tersebut turun di masa Nabi, maka merupakan bukti tidak benarnya suatu ibadah yang menggunakan ayat tersebut sebagai dalil ibadah tersebut adalah ibadah tersebut tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di masa itu, sedangkan ibadah itu sangat mungkin untuk dilakukan di masa Nabi dan di masa para sahabat. Maka menunjukkan bahwa pemahaman ayat itu tidak seperti itu. Karena kalau pemahaman ayat itu seperti demikian, tentu Nabi dan para sahabat yang pertama kali menafsirkan dan mengamalkan ayat itu seperti itu. Paham ya? Ini kaidah sebagai contoh. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang berpendapat ada kifarat solat, fidyah solat. Wallahu alam, dipungi penapahana fidyah solat, kifarat solat. Di beberapa tempat itu ada. Saya bertanya, dari mana dalilnya? Dalilnya katanya kias kepada puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa anta tattaqu wa anta saddaqu wa antum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang ini kan dalil yang digunakan orang yang enggak mampu puasa, dia bayar fidyah. Hukum asalnya kedemikian. Ya, padahal kalau mau dirinci, ya itu hanya dikecualikan darinya orang-orang yang sakit, ya. Yang tidak diharapkan dia akan kesembuhannya. Maka mereka bayar fidyah. Nah, adapun orang yang safar, orang yang haid atau sakit masih diharap akan kesembuhannya, maka itu mengqadha. Dan awal ayat ini pun turun di awal Islam, masih memberikan pilihan antara puasa dan bayar fidyah walaupun dia mampu. Awal-awal Islam boleh, yang enggak puasa walaupun mampu boleh, tapi bayar fidyah. Setelah itu baru dimansuh hukum ini. Semua yang tidak punya udzur syar'i harus puasa, enggak boleh bayar fidyah kecuali karena udzur syar'i. Nah, dalil ini dijadikan dalil untuk adanya kifarat salat. Dari sisi mana? Dari sisi apabila puasa saja ada fidyahnya, apalagi salat. Karena salat lebih wajib daripada puasa. Kenan di puol. Ya. Pertanyaan global terlebih dahulu untuk orang yang seperti ini, dan pasti dia akan enggak akan bisa jawab. Dan pasti akan bingung, dan andai kata dia menjawab dengan jawaban yang benar, maka itu jawaban untuk menyalahkan dirinya sendiri. Yang pertama kita katakan, siapa, mana dalil dari hadis Nabi yang menerangkan bahwa makna ayat seperti ini? Satu. Kedua, sebutkan dari kalangan sahabat Nabi ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya kifarat salat. Dua. Tiga, ucapan tabi'in. Empat, tabi'ut tabi'in. Atau paling lebih rendah lagi, empat madhab, bawah madhab. Aku sebutkan lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi yang menjadikan dalil ini sebagai dalil adanya kifarat atau fidyah salat. Tau lebih jarang. Drone purungian. Dan ayat Al-Quran sumber tafsirnya adalah Al-Quran, ditafsir dengan Al-Quran atau ditafsir dengan hadis atau ditafsirkan dengan ucapan para sahabat dan Nabi atau ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Atau dengan muqtadha al-lughatil arabiyyah, diterjemahkan sesuai dengan bahasa Arab yang ayat turun, ayat Al-Quran turun dengan bahasa itu di saat itu. Jelas ya? Ini sekian pertanyaan, dia tidak akan mungkin bisa menjawabnya karena itu tidak ada di masa itu. Kedua, kita bilang sungguh beda antara salat dengan puasa. Apa buktinya? Satu, wanita yang haid tidak wajib sholat, bahkan tidak boleh sholat. Apakah setelah selesai haidnya dia wajib mengqadha sholatnya? Tidak. Sedangkan puasa, iya. Wanita yang haid, dia boleh enggak puasa Ramadan? Begitu selesai haid, dia mengqadha puasanya. Ini bukti bahwa salat dan puasa beda. Bagaimana kita ingin mengkiaskan antara dua hukum yang berbeda, sedangkan syarat kias itu di antara syaratnya li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada sifat yang sama. Misalkan sekarang kita haramkan whisky, kita kias kepada khamar yang telah turun ayat dan hadis di dalamnya, telah turun ayat khusus ayat khusus atau hadis khusus tentang khamar. Kita katakan ayat khamar, kita ambil ayat khamar untuk mengharamkan whisky. Kenapa? Karena punya sifat yang sama antara whisky dengan khamar yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa diberlakukan kias. Tapi kalau ilahnya beda, sifatnya beda, enggak bisa dikias. Oleh karenanya, ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Haruriyah, atau seorang wanita Al-Khuzaiyah menyatakan, wahai Aisyah, fama balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah. Wahai Aisyah, kenapa sih wanita yang haid itu dia mengqadha puasa tetapi enggak mengqadha salat, padahal kan salat lebih wajib? Kenapa puasa yang tidaklah lebih wajib diperintahkan untuk diqadha, tetapi salat yang lebih wajib justru wanita haid itu tidak diperintahkan untuk mengqadha? Tanya wanita ini kepada Aisyah. Apa jawabnya Aisyah? Dua belah timang jawab. Jawab li Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalik fa umirna bi qadha'i shaumi wa la nu'mar bi qadha'i shalah. Hai, ikamoi mata Nabi nahid sid. Kana Aisyah. Tetapi yang diperintahkan kepada kami hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Kan timang 12. Kamu haid sih di masa Nabi, kan ingat tamatang yang nahid. Tapi ketika kami haid di masa Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Ini pendidikan dari Aisyah bahwa agama bukan dengan akal. Ini agama dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kata para ulama, kalau Aisyah menjawab pakai logika bisa. Logikanya ilmiah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa logikanya? Logikanya kalau wanita haid diperintahkan mengqadha salat, ini akan memberatkan dia dan tidak akan mampu dia lakukan. Ya kan? Salat dalam sehari semalam 5 kali. Maka kalau sempat haid 2 minggu, berapa kali salat harus dia qadha? Enggak cukup waktu untuk mengurus anak suaminya. Begitu selesai haid dia waktunya enggak, jangankan untuk mengurus anak suaminya, untuk mengqadha salat di masa haidnya jauh enggak cukup waktunya. Ya kan? Sedangkan puasa hanya setahun sekali. Yeah. Andai kata dia haid sebulan berarti hanya 30 kali. Kalau 2 hari, hanya kalau 2 minggu berarti hanya 15 hari. Sedangkan jeda waktu untuk mengqadha puasa sangat panjang. 1 tahun penuh sampai bulan Syaban. Tetapi beliau tidak menjawab dengan jawaban yang demikian. Kata para ulama, ini menunjukkan Aisyah ingin mendidik kita bahwa jawab dulu dengan dalil, bukan dengan logika. Kata Aisyah, kami di masa Nabi juga haid, tetapi yang diperintahkan oleh Nabi kepada kami hanya mengqadha puasa, bukan mengqadha salat. Maka kita tanyakan, mana para sahabat Nabi yang membayar fidyah salat? Kemudian jawaban lainnya untuk fidyah salat, bagaimana cara Anda menghitung fidyah salat? Kalau puasa jelas, satu hari enggak puasa, satu hari memberi ta'am miskin. Saya tanyakan, maka dia menjawab, caranya Ustaz, karena dia tidak lagi memahami pemahaman itu, caranya ketika dia mati dihitung berapa umurnya, 50 tahun pangkas umur balik 15 tahun. Padahal kalau dia mengatakan pangkas 15 tahun, kita bisa kasih pertanyaan lagi yang membuat dia bingung, baik 15 tahun hitungan Masehi atau hitungan Hijri. Ya kan? Baik dipangkas 15 tahun, umurnya 15 tahun dihitung dengan Masehi atau Hijri? Coba hitung. Dengan Hijri. Betul kalau Hijri. Karena seluruh hukum agama yang berkaitan dengan waktu itu dengan hitungan Hijriyah, bukan Masehi. Karena antara Masehi dan Hijrah ada sekian hari bedanya. Berapa hari? 12 hari bedanya. Karena dalam Islam hari bulan itu enggak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29. Sedangkan masih ada 31, 30, 29 dan ada 28 hari. Dengan Masehi salah. Dengan Hijri, mana bukti Anda hitung dengan Hijriyah? Menetulih dan jilahi dengan Hijrah bahak pitulim tipek Masehi. 15 tahun hitung dengan Masehi. Nyamatang kadusta. Ya kan? Karena hukum agama yang berkaitan dengan waktu semuanya dengan hijriah. Umur balik 15 tahun hitungan dengan hitungan hijriah, bukan dengan masehi. Oh, ada aplikasi celok, apa aplikasi yang celok tiad. Cenap, kabereh, berkajit, mangbelah tahun hijri. Pertanyaan kedua, siapa yang berpendapat demikian? Mana dalil dari Al-Quran, hadis, kapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cara menghitung demikian. Dipangkas 15 tahun. Karena ada orang yang balik dia sebelum umur 15 tahun. Kan di antara tanda balik, tanda balik itu bukan hanya umur 15 tahun. Di antaranya, mohon maaf, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Ketiga, mimpi basah. Kalau dia sudah mimpi basah dari semenjak umur 11 tahun, kibanda takoh memblah daun. Beti payah kok, tiblah daun. Maka lina tayang bagian yang menyayangnya cita yang lezat. Ibu bedah tiap tayang lezat. Ron balik awal umum badum. Yang baru pasti. Kalau enggak pasti enggak bisa dibangun hukum terhadap sesuatu yang diduga-duga. Hukum Islam, hukum pasti. Bukan hukum duga-duga. Ya. Kemudian berarti kalau dipangkas 15 tahun, nanti umurnya sisa berapa dari 35. Baik, mana 35 tahun baik? Kah nanti kah 40 rumah-rumah? Oh enggak, Ustaz. Kita bagi 35 tahun ini kita anggap bagi 2. Berarti berapa? Hah? 17 setengah ya. Taruhlah 15 17 tahun sekian. Dia puasa, dia solat. Tacok mencari 15 tahun je hanai pun semayang. Ya. Atau 17 di tengah tahunnya jinai temen. 17 tahun di setengahnya. Terkadang tan. Maka tak bagi 2. 17 tahun di tengah bagi 2 pada tahun. Ha? 8 setengah. Tanggap 8 tahun setengahnya dia sama sekali hanai solat. Nyan bayi kifarat kah nak berat. Maitong yu tiburah untuk 3,000 orang. Takkanlah tak bohmu. Satu on sampai satu on kali 8 tahun berapa? Berapa on jadinya? Berapa kilo? Hah? Berapa? 20 kilo. 28 kilo. 40 kilo. Masya Allah. 40 kilo. 40 kilo. Ini yang kagak makai. Sekian pertanyaan tadi tidak bisa terjawab. Kedua, kita katakan siapa yang bisa memastikan orang ini tidak salat sama sekali selama 80 tahun? Selama 8 tahun. Anda hidup bersama dia. Kan bisa jadi dalam 8 tahun itu rupanya ada 2-3 salat yang dia melakukannya. Berarti kita telah mendobel ibadah dia. Kemudian kita katakan orang begitu mati langsung masuk alam pembalasan. Dan Nabi bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seseorang itu selama nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Mam yunafidiyah salat berarti orang yang sudah mati masih ada kesempatan taubat, yaitu orang lain yang taubat untuk dia. Kibanculi agama ya. Berarti orang lain bisa mewakili dia bertaubat. Sedangkan ibadah salat adalah ibadatun badaniyatun mahdhah. Suatu ibadah murni yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah, lihat jamaah, bahaya bid'ah. Akhirnya bahkan saking parahnya bid'ah fidyah salat ini, sebagian orang tua dia salat dalam sehari-hari. Golong meninggai ke kepentingai wasiat, nyomiolun meninggai bayi fidyah salat untuk sekian tahun padahal beliau orang yang salat, orang yang saleh kita lihat. Golong meninggai kaguatir lagi. Berarti berapa hak ahli waris sudah diambil oleh orang-orang dengan cara yang batil. Ya. Ini kan begitu meninggal seseorang, hartanya kembali ahli waris. Tidak boleh selain ahli waris mengambilnya kecuali dengan alasan wasiat. Ya, wasiat dilakukan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bidang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini akan membuka pintu orang bermudah-mudahan untuk meninggalkan solat. Napeng 5M yang ATM. Nyoda kali-kali yu untuk 3M sang yud ke syarat solat titun. Nyoton yu hanak tumayang roh. Tulih yu watiut. Titun ya abu hanak tumayang ya. Nyo bayu fidyah solat. Hancur agama. Memang bid'ah itu selalu pegat hancur dalam agama. Bid'ah itu menghancurkan prinsip agama. Juga sekaligus menghancurkan ekonomi masyarakat. Tidaklah ada bid'ah ini buat melainkan ekonomi masyarakat hancur. Rebah beruh. Menjadi kejauhkan yatim. Ya. Subhanallah. Itulah kenapa para ulama selalu menyampaikan agama pakai dalil. Agama pakai dalil. Bahkan sekarang sebagian tempat fidyah solat ada yang bayar pakai emas. Ya. Subhanallah. Berarti kubu bayi 7 juta, 10 juta. Naik bayi pakai emas. Hau para sahabat. Para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Tua ke Nabi sampai tua ke pegah matalah yang tegur meninggal. Inilah kenapa para ulama membahas kenapa kita beragama harus ikut dalil. Ini sebagai contoh jemaah. Dalil tadi umum. Ya. Dipahami bisa demikian. Maka kita katakan mana Nabi, mana para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dalam memahami hadis ini untuk ini. Ini ibadah mungkin dilakukan oleh Nabi di masa itu tanpa ada penghalangnya. 23 tahun rupanya enggak ada. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Empat madhab juga tidak ada fidyah salat. Perungian dua kemendung. Hanam pom cara kekiah, hanam pom bab kiah turungian. Ini masalahnya jemaah. Karena sudah masuk waktu syuruk, saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.